dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ketika berwasiat kepada Kumail bin Ziyad rahimahullah berkata, ilmu itu lebih baik daripada harta. Ilmu akan menjagamu, sedangkan engkau harus menjaga hartamu. Ilmu itu berkembang jika diamalkan, sedangkan harta menjadi berkurang jika dibelanjakan. Kecintaan kepada ulama merupakan bagian dari agama yang harus dilaksanakan.